بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum مسلمين kaum مسلمات جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah taala, kitab yang Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah dan tanda-tanda kiamat. Bab yang ke-19 tentang Ibnu Sayyad, hadis yang ke-7306. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam mubaraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berapa? Amma ba'd. Hadis nomor 7307. Saya yang buat nomornya salah. Ya, 7307. فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. قال سالم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini, yang merupakan cerita tentang ayahnya Umar bin Khattab berhubungan dengan Ibnu Sayyad. Ya. Abdullah bin Umar bercerita radhiyallahu taala anhuma أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن الصياد. Bahwa عمر بن الخطاب pernah berangkat bersama Nabi SAW dengan sekumpulan sahabat menuju atau mengarah ke Ibnu Sayyad. Maksudnya tujuan mereka pergi adalah Ibnu Sayyad. Hatta wajadahu, sampai mereka menjumpai Ibnu Sayyad yal'abu ma'as sibyan, sedang bermain dengan anak-anak seusianya, inda utumi bani maghalah. Mereka bermain di benteng, bangunan yang tinggi dinamakan dengan Utum Bani Maghalah atau milik ya. Bani Maghalah, milik Bani Maghalah. Utum adalah Hisnun, yaitu benteng, bangunan yang tinggi ya, untuk melindungi, untuk mengetahui apa yang datang dari kejauhan, dinamakan dengan Utum. Madinah dikelilingi oleh Utum atau Atam yang banyak, yaitu bangun-bangun yang tinggi yang fungsinya terkadang adalah untuk berjaga-jaga sesuatu yang melindungi dari sesuatu yang menyerang, atau juga memandang, melihat, mengawasi sekitar ya. Ibnu Sayyad ketika pertama dijumpai oleh Nabi dengan rombongan di tempat atau di Utum ini milik Bani Maghalah, atau Utumnya yang dinamakan dengan Bani Maghalah ya. ketika itu waqad qaraba ibn Sayyad yawma idzin al-hulma. Ketika itu Ibnu Sayyad hampir pada saat itu ya, hampir sampai usia balig. Ya. Qaraba Ibnu Sayyad yawma idzin al-hulma, mendekati usia balig. Ya. Falam yash'ur. Ia tidaklah menyadari kedatangan rombongan ini. Karena sedang asik bermain-main, ia dan yang lainnya pun mungkin tidak tahu. Atau dalam riwayat yang pertama, bahwa yang lain tahu dan dia tidak, atau pura-pura tidak tahu. Yang lain berlarian, sementara dia berani. Ya. Atau memang tidak terlalu peduli dengan kedatangan Nabi SAW. Falam yash'ur hatta daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahrahu biyadih. Ia tidak menyadari sampai Nabi menepuk dengan tangannya punggung Ibnu Sayyad. Ya, menepuk punggungnya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Sayyad. Lalu Nabi SAW berkata kepada Ibnu Sayyad, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa saya Rasulullah? Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad. Lalu Ibnu Sayyad menatap Nabi. Ya. Padahal usianya masih anak-anak. Faqal, dan dia berkata, ashhadu annaka rasulul ummiyyin. Kalau pertanyaan tadi, apakah engkau meyakini saya ini utusan Allah? Dia tidak menjawab, dia menjawab dengan mengatakan bahwa saya bersaksi saya bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf. Ya, rasul ummiyyin. Al-ummi maksudnya bangsa atau manusia yang tidak bisa tulis baca. Dan memang Nabi SAW diutus kepada mereka. Dan Nabi SAW juga Rasulul Ummi, rasul yang tidak bisa tulis baca, sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawaban Ibnu Sayyad dalam riwayat ini. Faqala Ibnu Sayyadin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Sayyad berkata kepada Rasulullah SAW, atashhadu anni Rasulullah, engkau apakah bersaksi bahwa saya utusan Allah? Farafadahu Rasulullah SAW, dan atau maka Nabi menolaknya dan mengatakan aman. Faqal amantu billahi wa birusulih. Kata Nabi, saya beriman dengan Allah dan Rasul-Rasulnya. Ini jawaban Nabi SAW. Ya. Itulah jawaban Nabi. Dan Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi Rafab ada raut menolak atau sikap yang menolak, raut wajah yang menolak atau sikap yang menolak, lalu ditimpali dengan ungkapan tadi, saya beriman dengan Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya, dengan Rasul-Rasulnya. Yang diketahui oleh Nabi, yang diberitahukan oleh Allah, atau yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-namanya. Ya, banyak Rasul-Rasul yang tidak diketahui namanya oleh Nabi SAW. Ya. Allah mengatakan, dan rasul-rasul yang telah kami beritahukan kepadamu dan yang tidak kami beritahukan kepadamu. Nabi menjawab dengan umum, tidak mengatakan saya tidak bersaksi dan juga tidak mengatakan saya bersaksi, tetapi ia mengatakan saya beriman dengan Allah dan juga rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa qala lahu Rasulullah sallam, kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Sayyad, ماذا ترى, apa yang engkau lihat? Qala Ibnu Sayyad, berkata Ibnu Sayyad, ya'tini sadiqun wa kadhib. Katanya datang kepadaku orang yang jujur dan orang yang dusta. Ya, orang yang jujur dan orang yang dusta. Di riwayat yang lalu dia melihat dua orang yang jujur dan satu orang yang dusta, atau dua orang yang dusta satu orang yang jujur. Maksudnya tentang berita-berita yang diterima atau yang dilihatnya, yang diketahuinya, akan ada orang yang jujur dan akan ada seorang yang pendusta. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallam khulita atau khulita alaikal amru. Ya. Khulita alaikal amru, bercampur baur atasmu perkara. Maksudnya tidak bisa dijadikan dasar, dijadikan standar, karena pada Ibnu Sayyad ini ada yang benar dan kebenaran itu dicampur oleh banyak kedustaan. Ya. Dalam riwayat yang telah kita pelajari, Nabi SAW katakan berhati-hati darinya, jangan sampai terkena oleh syubhatnya, karena syubhat itu campuran antara hak dengan batil, sehingga orang yang tidak mengenali mana yang syubhat, mana yang tidak, menerima semuanya. Ya. Makanya dalam riwayat yang lalu kita telah berikan catatan, berhati-hati mengambil ilmu, ya, dari orang-orang yang sebagian ungkapannya benar, penyampaiannya benar, sebagiannya dicampuri dengan kebatilan, ya, dengan kebatilan. Yang hak-hak, yang batil-batil. Bila tercampur antara yang hak dan yang batil, dan banyak yang tidak mengetahui, ini harus diwaspadai. Ya. Maka Nabi SAW tegaskan kepada Ibnu Sayyad, ya, apa yang sebagian yang kamu beritahukan itu benar, dan sebagiannya juga ada yang batil. Khulita alaika al-amru. Thumma qala lahu Rasulullah SAW, inni qad khaba'tu laka khabi'an. Sesungguhnya saya telah sembunyikan untukmu sesuatu. Dia langsung menjawab, faqala Ibnu Sayyad, huwa dukh. Yang kamu sembunyikan itu adalah asap. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, saya sembunyikan. Dia tiba-tiba mengatakan, iya, yang kamu sembunyikan itu asap. Maksudnya, tidak perlu kamu sembunyikan dari saya sesuatu, karena saya tahu. Ya. Itu yang khulita alaihi al-amru. Ada sesuatu yang menunjukkan dia, yang ternyata dia benar, dan banyak sekali sesuatu yang ia sampaikan tidak benar. Ya. Itu yang disebut dengan bercampur antara yang benar dan yang salah. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallam ikhsa falan ta'du wa qadra. Karena Ibnu Sayyad yang ketika itu masih anak-anak, belum balig lagi, hampir balig usianya, tetapi dari sikap pongahnya, sombongnya, merasa mengetahui semua, bahkan Nabi mengatakan saya sembunyikan sesuatu, ternyata dia tahu. Ya. Dan dengan bangga dia mengatakan, bukankah yang kamu sembunyikan adalah asap? Ya. Ketika ditanya, kamu bersaksi, saya bersaksi engkau utusan, bukan hanya sebagai utusan Allah, tetapi utusan Allah kepada ummiyin. Maksudnya dia, pokoknya apapun yang kamu kasih tahu, saya sudah tahu. Bahkan engkau diutus kepada ummiyin pun saya tahu. Maka intinya anak yang seusia itu, dilihat oleh para sahabat bahwa dia lebih dari Nabi, merasa dia lebih daripada Nabi, bukan hanya sejajar atau setingkat dengan Nabi SAW. Makanya dia berani juga menanyakan kepada Nabi, engkau bersaksi saya ini utusan Allah. Ya, merepotkan memang, dan orang-orang yang seperti ini juga meresahkan banyak. yang tipikalnya seperti Ibnu Sayyan, yang banyak tahu kebenaran tetapi tercampuri oleh banyak kebatilan, ini meresahkan dan memberikan kekhawatiran. Orang tidak nyaman mengikuti dan berhadapan dengannya. Terkadang ucapannya benar, tetapi diselipkan olehnya di tengah-tengah ucapan yang benar kesesatan. Nah, ini yang ada pada Dajjal sendiri. Dajjal itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan yang luar biasa seperti Ibnu Sayyad ini. Ya. Ibnu Sayyad, Allah Subhanahu wa taala berikan Dajjal kemampuan yang tidak dimampui oleh manusia. Padahal dalam kemampuannya yang luar biasa itu nampak jelas kekurangan yang luar biasa pula. Tetapi tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang beriman. Ya. Makanya banyak orang terpengaruh olehnya. Begitu juga Ibnu Sayyad ini. Nabi SAW saja terpengaruh. Ya. Dia tidak melihat bahwa Ibnu Sayyad ini Dajjal. Maka dia menyengaja dari sebelum kan cerita-cerita Ibnu Sayyad itu begini, begini, begini. Akhirnya dia penasaran. Dalam cerita ini Nabi SAW sengaja mencarinya bersama para sahabatnya untuk memberitahukan kepada mereka bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Ternyata dari jawabannya campur antara yang hak dan batin. Ya. Nabi SAW berikan peringatan-peringatan. Kalian jangan sampai terpengaruh. Memang sebagian kata-katanya seperti yang saya sampaikan juga kepada kalian. Saya ini utusan Allah kepada ummiyin. Saya ini begini-begini. Ternyata sama jawabannya. Jangan dikira bahwa saya dengan dia sama. Nah, itu maksud Nabi SAW. Khulita alaika al-amru. Ya. Umar bin Khattab ketika Nabi SAW mengatakan ikhsa, ini ujung-ujungnya ikhsa, celakalah falan, celakalah engkau, ya. Falan ta'du wa qadrak, ya. Sekalipun engkau banyak kelebihan, tetapi tidak akan mungkin engkau melampaui kelebihan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi yang kamu miliki itu kelebihan yang Allah berikan. Dan tidak akan mungkin engkau bisa melampaui apa yang atau lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ingatkan dia. Ancamkan kepadanya ikhsa, bahkan dalam riwayat lain ikhsa adu wallah. Fa innaka lan ta'du qadra. Ya. Ini ucapan Nabi kepadanya. Kemudian mendengar kata-kata Nabi ini, Umar dan juga melihat sikapnya, Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, "Dzarni ya Rasulullah adribu unuqah." Ya. Biarkan saya ya Rasulullah untuk memukul atau memenggal lehernya. Ya. Faqala lahu, para sahabat tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dengan bersikap kepada Nabi saja, ya. Dan menunjukkan bahwa Umar dan yang lain-lainnya mengetahui apa yang mengeluarkan seseorang dari agama, apa yang tidak mengeluarkan dari agama. Apa yang merupakan prinsip-prinsip yang dasar, apa yang tidak. Ya, sikap Ibnu Sayyad ini sudah keluar dari jalur. Maka Umar bin Khattab minta izin untuk membunuhnya. Nabi SAW tidak mengingkari. Nabi SAW tidak mengingkari. Yang dijelaskan oleh Nabi kepada Umar yang meminta izin untuk memenggal leher Ibnu Sayyad. Ya, kata Nabi kepada Umar, Iyakunhu, jika ternyata dia, maksudnya jika ternyata Ibnu Sayyad ini dia, maksudnya siapa? Dajjal. Falan tusallat alaih. Maka engkau tidak akan mampu menguasainya atau membunuhnya. Wa illam yakunhu, dan jika bukan, fala khaira laka fi qatlihi, maka tidaklah merupakan kebaikan engkau membunuhnya. Ya, engkau membunuhnya. Di antara hikmahnya bisa jadi anak-anak kok dibunuh. Seperti ayat yang dibaca oleh imam tadi dalam solat. Nabi Musa saja mengingkari. ketika Khidir membunuh anak kecil. Ya. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Ya. Itu juga di antara hikmahnya. Kalau engkau bunuh dia, dilihat oleh yang lain, tersebar beritanya, Muhammad membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Maka kata Nabi, illam yakun hu, jika dia bukan dajjal, maka tidak ada manfaatnya dan justru mafsadahnya besar. Ya. Fala khaira laka fi qatlihi. Berarti intinya Nabi tidak mengingkari keinginan Umar untuk membunuhnya. Ya. Cuma maslahat dari membunuhnya. Jika seandainya dia benar-benar dajjal, maka tidak mungkin Umar bisa membunuhnya. Kalau bukan calon dajjal, maka membunuhnya pun tidak ada gunanya. Ya. Waqala, selesai hadisnya, kemudian masuk ke riwayat yang lain. Waqala Salim ibnu Abdullah, ini anaknya Abdullah bin Umar. Sami'tu Abdullah bin Umar yaqul. Saya mendengar juga Abdullah bin Umar bercerita. Ini di kasus atau momen yang lain. Intalaqa ba'da dhalika Rasulullah SAW wa Ubayy bin Ka'b al-Ansari. Ya, berarti kasusnya sudah berbeda. Setelah kejadian yang pertama tadi, Nabi membawa Umar, membawa sekumpulan sahabat mencari-cari mana yang Ibnu Sayyad, ternyata berjumpa. Ketika itu mereka, ia sedang bermain-main dengan anak-anak seusianya di benteng Bani Maghalah. Ya. Dan kejadian yang terjadi seperti yang tadi telah kita ketahui. Setelah itu Nabi SAW pergi juga. Nabi masih belum puas dengan dia ini. Ya. Tetap ingin mencari, mengorek berita. Tetapi dari kasus yang ada sudah mengarah ke sana. Dari kejadian pertama sudah mengarah. Tetapi Nabi belum puas. Nabi SAW berangkat lagi untuk menjumpainya. Dengan siapa? Ubay ibn Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Ilan nakhli, ke perkebunan kurma. Allati fiha ibnu Sayyad, yang di kebun kurma tersebut ada ibnu Sayyad. Hatta idha dakhala Rasulullah sallam an-nakhla, sampai ketika Nabi sudah memasuki kebun kurma tadi. Tafiqa yattaqi bijuzu'in nakhli, tiba-tiba dia berlindung di belakang pohon kurma, ya, bersembunyi, ya, berlindung, menyembunyikan diri di belakang pohon kurma. Wa huwa yakhtilu an yasma'a bini Sayyad syai'an. Nabi SAW besar harapannya untuk mendengar sesuatu yang semakin membuat dia yakin bahwa dia adalah caldat, ya, calon dajjal. Mengorek-mengorek berita-berita sesuatu yang ada darinya, yang sebagiannya sudah nampak, ya, yang sebagiannya sudah, pertama tadi dia mengakui Nabi sebagai Rasul, menyatakan Nabi sebagai Rasulul Ummiyin dan Yahudi memandang umat Yahudi, ya, bangsa Yahudi memandang selain dari mereka ummi. Ya. Orang umat Yahudi memandang yang lain ummi. Jadi orang Yahudi itu melihat bangsa Arab yang bukan Yahudi tentunya itu di bawah, di bawah. Jadi ketika dia Ibnu Sayyad mengatakan, ini saya kan anak Yahudi. Ketika dia mengatakan bahwa engkau ya memang utusan Allah, tetapi bukan kepada semua. Tetapi justru engkau diutus kepada ummi. Ini di antara yang sudah didapatkan oleh Nabi dari dari indikasi-indikasi. Tapi Nabi belum puas, maka kejadian yang kedua ini yang juga diceritakan oleh Ibnu Umar, yakhtilu di sini ingin mendapatkan, mendengar lagi, ya, sesuatu yang baru. Yasma'a bin Sayyad syai'an qabla an yarahu bin Sayyad. Jadi Nabi ingin mendengar sesuatu dari ucapan Ibnu Sayyad yang Ibnu Sayyad mengungkapkan kata-kata tersebut tanpa menyadari kehadiran Nabi. Ya, tanpa menyadari kehadiran Nabi SAW. Makanya Nabi datangnya tiba-tiba, ternyata Ibnu Sayyad tahu, dan tahunya ini membuat keinginan ke Nabi tersebut semakin kecil untuk berhasil. Ya, fara'ahu Rasulullah SAW wa huwa muttaji'un ala firasin fi qatifatin lahu fi qatifatin lahu fiha zamzamah. Nabi SAW ternyata melihatnya sedang berbaring di atas tempat tidur, ya, bergulung dengan selimut, ala firasin fi qatifah, ya. Dia berbaring di atas tempat tidur yang ketika itu dia bergulung dengan selimut, ditutupi badannya dengan selimut kainnya, dan dia mengeluarkan suara, lahu fiha zamzamah. Di sini apa artinya? Suara yang tidak jelas. Ya, ada kata-kata yang tidak jelas. Nabi SAW maunya kata-kata yang jelas, yang menambahkan indikasi-indikasi bahwa dia dah calon dajjal. Ya. Ternyata dia mengeluarkan suara yang tidak jelas. Ya. Lahu fiha zamzamah. Fara'at ummu bin Sayyad Rasulullah SAW wa huwa yattaqi bi juzu'in nahli. Ibunya Ibnu Sayyad, ya, melihat Rasulullah SAW yang Ibnu Sayyad bersembunyi di belakang pohon kurma tadi dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur, menyelimuti dirinya, dan keluar dari mulutnya suara-suara yang tidak jelas. Ibunya Ibnu Sayyad tadi ketika melihat Nabi, ia berkata kepada anaknya, faqanat li ibni Sayyad ya Safi, dipanggilnya anaknya, wahai Safi. Jadi Safi seperti yang kita jelaskan di awal, itu nama Ibnu Sayyad. Hadza Muhammadun, ya, hadza Muhammadun, ini Muhammad, maksudnya datang Muhammad, kata ibunya kepada Ibnu Sayyad. Fathara bin Sayyad mendengar nama Nabi disebutkan oleh ibunya, maka dia pun bangkit dari baringnya, dari tidurnya. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, lau tarakathu bayyana. Andai kata ibunya tidak memberitahukan, berarti dia belum tahu Nabi datang. Dia ternyata berbaring di belakang pohon kurma dengan menyelimuti dirinya, kemudian keluarlah dari mulutnya suara-suara tadi, dan Nabi menunggu adanya suara-suara yang jelas, tetapi belum lagi tiba suara yang diinginkan oleh Nabi, kata-kata dari Ibnu Sayyad yang diinginkan oleh Nabi, tiba-tiba ibunya memberitahukan ada Nabi, ya, adanya Nabi. Maka Ibnu Sayyad pun bangkit dari baringnya, dan Nabi mengatakan, andai saja ibunya membiarkan, artinya tidak memberitahukan kedatangan Nabi, bayyan, niscaya akan semakin jelas. Maksud yang semakin jelas itu status Ibnu Sayyad ini sebagai calon dajjal, tetapi tidak jadi, gagal. Ya, itu riwayat yang kedua. Kemudian masuk ke riwayat yang lain. Qala Salim. Kembali kepada anaknya Ibn Umar. Qala Salim. Qala Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu. Faqama Rasulullah SAW fin nasi. Ini mungkin bisa jadi kejadian yang lain, tetapi masih ada hubungan erat dengan Ibn Sayyad. Suatu ketika Nabi SAW berdiri menyampaikan pidato kepada manusia. Dalam pidatonya Nabi memuji Allah, fa'athna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Ini biasa. Pidato ceramah dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pidatonya Nabi SAW membahas tentang dajjal. Ya. Berarti Ibnu Umar sendiri ketika menerangkan hadis ini, dan setelah mengetahui juga tentang Ibnu Sayyid ini, dia juga condong bahwa Ibnu Sayyid ini adalah calonnya Dajjal, calon Dajjal yang akan muncul sebelum kiamat. Ya. Di sini dia membawakan hadis lain. Nabi SAW berpidato kemudian menyebutkan, membahas tentang Dajjal. Faqala inni la undhirukumuh. Kata Nabi, sungguhnya saya benar-benar memberi kalian peringatan tentang dia. Ya. Mengingatkan para sahabat tentang Dajjal. Ya. Ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, illa waqad anzarahu qaumah. Tidak seorang nabi pun melainkan mereka memberi kaumnya peringatan terhadap Dajjal. Ya. Laqad anzarahu Nuhun qaumah. Mulai dari Nabi Nuh, ia telah memberikan peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal. Ini yang menunjukkan bahwa semua rasul mengingatkan atau memperingatkan kaum mereka dari Dajjal. Walakin aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumih. Hanya saja saya akan menyampaikan kepada kalian ucapan yang belum diucapkan oleh nabi-nabi sebelum saya. Ya, tentang Dajjal. Jadi mereka hanya mungkin secara umum saja, berhati-hati kalian dari Dajjal, ini adalah fitnah yang besar, tetapi tentang yang akan disebutkan oleh nabi, belum ada seorang nabi pun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan itu kepada kaum mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini tertulis ta'lamuna. Ya. Kemudian yang tadi dibaca ta'allamuna. Ya. Maksudnya ketahuilah. Ketahuilah atau pelajarilah bahwa dia atau ya, ketahuilah dan atau pelajarilah bahwa dia adalah a'war. Ini yang tidak disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya tentang ciri-ciri Dajjal tersebut. Nabi SAW sampaikan bahwa Dajjal itu a'war. A'war artinya buta sebelah mata. Ya. Sebelah matanya buta, itu a'war. Ya. Kemudian wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi'awar. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah buta mata sebelah. Ya. Dajjal yang mengaku Allah itu nanti matanya sebelah buta. Dan Allah tidaklah buta mata sebelah mata. Dan para ulama yang perlu kita catat di sini, para ulama menetapkan Allah punya dua mata dari hadis ini. Sebagian dari dalil mereka adalah dari hadis ini. Ya. Ya. Nabi ingin menjelaskan bahwa Dajjal itu bukan Allah, karena dia memiliki kekurangan, yaitu salah satu dari matanya buta. Sementara Allah Subhanahu wa Taala tidak demikian. Berarti ada catatan bahwa kalau seandainya Allah tidak Nabi SAW dipahami bahwa Allah menetap, bahwa Nabi menetapkan Allah punya dua mata. Ya. Kalau seandainya tidak itu pemahamannya, maka tidak perlu lagi. Kalau apalagi kalau yang memahami Allah tidak punya mata. Ya. Kalau Allah diyakini tidak punya mata, maka tidak perlu Nabi menjelaskan ini, bahwa Allah tidaklah buta mata sebelah. Untuk mengatakan buta mata sebelah ini yang untuk sesuatu yang punya mata atau yang tidak punya mata? Yang punya mata. Dan tentu matanya dua. Karena kalau tidak buta mata sebelah, berarti kalau satu matanya tidak mungkin dikatakan buta mata sebelah. Ya. Buta mata sebelah. Jadi itu penjelasan Nabi SAW bahwa Dajjal itu adalah a'war, sementara Allah tidaklah a'war. Kemudian pindah ke riwayat yang lain. Qala ibn Shihab wa akhbarani Umar ibn Thabitin al-Ansari annahu akhbarahu ba'du ashabin Nabi SAW anna Rasulullah SAW qala yawma haddar nasa Dajjal. Ini riwayat yang sekarang ini dari Ibnu Syihab. Ia tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dia hanya mengatakan sebahagian sahabat. Dan perlu kita ketahui bahwa bila mana yang disebutkan oleh perawi itu adalah sahabat, tetapi dia tidak menyebutkan namanya, maka berarti hadis ini tetap diterima. Karena sahabat bila tidak diketahui siapapun orangnya tetap aman. Karena Allah SWT menyatakan bahwa semua mereka aman, ya, tidak akan mungkin berdusta atas nama Nabi. Ya, tidak perlu dikoreksi lagi hadis tersebut. Tetapi kalau di bawah mereka harus diperiksa. Makanya kata para ulama hadis, jahalatus sahabati la tadur. Majhulnya status seorang sahabat tanpa diketahui siapa dia itu tidaklah berpengaruh kepada sebuah sanad, tidak berpengaruh kepada sebuah sanad. Makanya di sini Umar bin Thabit Al-Ansari yang merupakan gurunya Ibnu Syihab mengatakan, saya mengabarkan kepada saya sebagian sahabat, maksudnya sahabat Nabi, siapapun dia, yang penting sahabat, selesai. Maka sahabat ini menyampaikan kepada Umar bin Thabit, ketika Nabi memperingatkan manusia dari Dajjal, Nabi menambahkan, innahu maktubun baina ainaihi kafir. Setelah tadi dia buta sebelah mata, yang tambahannya di riwayat yang sekarang ini adalah bahwa tertulis di antara dua matanya, ya, mata sini, di antaranya itu tertulis kafir. Kata Nabi SAW saat memberikan ciri-ciri Dajjal kepada para sahabat, yaqra'uhu man kariha amalah, nanti akan bisa dibaca oleh siapapun yang tidak menyukai perbuatan Dajjal. Atau dalam riwayat lain, yaqra'uhu kullu mu'min, nanti yang bisa membaca tulisan kafir itu hanya atau setiap orang beriman saja, yang tidak beriman tidak akan mungkin bisa melihat, atau mereka melihat tapi mereka tidak tahu itu tulisannya kafir. Ya, mereka tidak bisa membaca. Yang pertama mungkin saja tidak melihat kemungkinannya, yang kedua bisa melihat tapi tidak bisa membaca. Sama dengan kita, ya, melihat sesuatu tulisan yang kita tidak bisa membacanya, tulisannya ternyata tulisan yang merusak akidah tetapi kita tidak paham. Rumus juga, misalnya rumus yang misalnya biasa yang letakkan di tulisan, di pakaian, di peci, di topi, yang ternyata dia simbol kekufuran, kita tidak menyadari. Atau dia tulisan yang merusak akhlak, tulisan yang tidak layak ada tertulis di badan kita, ternyata ada tertulis di pakaian dan di baju kita. Berhati-hati, ya. Kalau ada sesuatu yang bertulisan tulisan yang lain, ya, bahasa lain, maka kita harus lebih dahulu tahu apa maksud dan makna dari tulisan tersebut. Sebab ini kasus Dajjal ini yang berbahaya. Orang yang tidak mengetahui bahwa tidak bisa membaca tulisan kafir, maka orang mungkin bisa percaya. Dan banyak yang terpedaya dengan Dajjal karena tidak bisa membaca tulisan kafir di dahinya. Ya. Kemudian waqala, ini tambahan dari riwayat yang ketiga, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Ini juga indikasi bahwa Dajjal itu pendusta. Tidak boleh kalian percaya. Kenapa? Karena ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Sementara Dajjal sebelum meninggal. Kan sebelum meninggal. Di hari kiamat itu nanti muncul Dajjal mengaku Allah. Dan nampak oleh orang. Bagi yang beriman, yang meyakini bahwa Allah tidak akan mungkin dilihat kecuali setelah mati, maka tidak mungkin percaya itu Allah SWT. Dan inilah yang tidak diberitahukan oleh nabi-nabi sebelumnya kepada kaum mereka, kecuali Nabi Muhammad SAW, bahwa dia a'war, kemudian tertulis di dahinya ketulisan kafir. Kemudian ketahuilah bahwa tidak ada seorang manusia pun, seorang yang beriman pun, yang bisa melihat Allah sebelum mati. Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk melihatnya. Ya, untuk melihatnya. Qala rabbi arini anzuru ilaika. Itu sebelum mati. Ya, tapi Allah mengatakan lan tarani. Sekali-kali engkau tidak akan bisa melihatku. Bukan berarti kata-kata lan di sini untuk selama-lamanya, tetapi di dunia. Menurut penjelasan kibarul mufassirin ahli sunnah, karena untuk di akhirat nanti banyak dalil-dalil yang menegaskan Allah dilihat, Allah subhanahu wa ta'ala dilihat oleh orang yang beriman. Jadi ada tiga hal yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis terakhir riwayat Ibnu Umar ini, dari Ibnu Syihab, bukan dari Ibnu Umar ya, bisa jadi Ibnu Umar, bisa jadi yang lain. Ibnu Syihab, Umar Ibn Tsabit Al-Ansari, dari sebagian sahabat yang Nabi berikan beberapa ciri khas dari Dajjal. Dan ini mesti diketahui. Dan ini mesti diketahui dengan ilmu, dengan iman, dengan taqwa. Ya, tentunya dengan iman yang paling utama, karena imanlah yang bisa mengetahui khas atau ciri-ciri Dajjal yang disebutkan oleh Nabi tadi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ya. Satu hadis 7308. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية وساق الحديث بمثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت وفي الحديث عن يعقوب قال قال أبي يعني في قوله لو تركته بين قال لو تركته أمه بين أمره. Ya. Masih sama dengan hadis sebelumnya, dengan sanad yang lain. Imam Muslim membawakan hadis Abdullah bin Umar. Ya, secara ringkas di sini cuma ada satu perbedaan. Di sana Utum bani Maghala, di sini Utum bani Muawiyah. Yang masyhurnya yang pertama yaitu Utum bani Maghalah. Di sini nama benteng tempat bermain-mainnya Ibnu Sayyad dengan kawan-kawannya di sini adalah Bani Muawiyah. Ya. Di sana Maghalah. Ya, Maghalah. Itu saja perbedaan, sementara sisanya hampir sama. Dan diperjelas tentang kata-kata lau tarakathu bayyan, kata-kata Nabi, andai saja ibunya tidak memberitahu tentang Nabi, maka Nabi akan mendapatkan tanda-tanda yang memuaskan bahwa memang Ibnu Sayyad itu adalah calon Dajjal. Ya. Berikutnya 7309. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abdu bin Humayd wa Salamah bin Shabib jami'an 'an 'Abd ar-Razzaq قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام بمعنى حديث يونس وصالح غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب رضي الله عنه إلى النخل. Yeah, hadis yang sama kembali dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain. Perbedaannya di sini ada dalam satu riwayat atau jalurnya tidak ada disebutkan Nabi kembali mencari bersama Ubay bin Ka'ab. Cukup dengan cerita pertama Nabi bersama mencari Ibnu Sayyad, di situ ada Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya. Adapun Nabi bersama Ubay bin Ka'ab yang nanti dia menemukan Ibnu Sayyad bergulung dengan selimut di balik sebatang kurma dan dia mengeluarkan suara-suara yang awalnya tidak jelas, dan Nabi berharap kalau lama didengar akan nampak kata-kata yang akan muncul, kata-kata yang lain yang semakin meyakinkan bahwa dia adalah calonnya Dajjal. Ternyata ibunya menggagalkan misi Nabi tersebut. Riwayat berikutnya 7310. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر بن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة فدخل ابن عمر رضي الله عنهما على حفصة رضي الله عنها وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها. Ya, ini hadis Ibn Umar yang lainnya, bukan yang tadi cerita tentang Nabi mencari. Dia Ibn Umar diceritakan oleh muridnya Nafi', Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu berjumpa dengan Ibn Sayyad atau Ibn Sa'id di salah satu jalan di kota Madinah. Namanya sama-sama hidup di satu daerah, satu tempat, bisa jadi bertemu, dan ternyata mereka bertemu. Ya. Lalu Ibn Umar mengeluarkan kata-kata yang membuat Ibn Sa'id murka. Dan yang anehnya, marahnya Ibn Sa'id ini membuat badannya membesar. Fantafaha hatta mala as-sikka. Membesar badannya sampai memenuhi jalan. Ya, memenuhi jalan. Kalau kita jumpa ini takut juga ya. Ibnu Umar mengeluarkan ini yang saya katakan bahwa di antara sahabat yang melihat bahwa Ibnu Sa'id ini calon Dajjal termasuk Ibnu Umar. Umar ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan di sini Ibnu Umar juga ketika berjumpa dia keluarkan bukti-bukti, alasan-alasan bahwa Ibnu Sa'id ini adalah Dajjal. Kata-kata itu yang membuat dia murka, marah sehingga membesar badannya memenuhi jalan. Lalu selesai kejadian tersebut, fadakhala Ibnu Umar ala Hafsah, kakaknya, istri Nabi SAW. Dia datang menjumpai Hafsah bintu Umar, istri Nabi. Waqad balagaha, cerita tentang Ibnu Umar dengan Ibnu Sa'id ini yang sampai membesar badannya itu sudah sampai kepada Hafsah, berita itu. Faqalat lahu, lalu Hafsah berkata kepada Ibnu Umar, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ma aradta min ibn Sa'id, apa yang kamu mau dari Ibn Sa'id sehingga engkau sampai sebegitunya? Ya. Ama alimta anna Rasulullah SAW qal, tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama yakhruju min ghadbatin yaghdabuha, sesungguhnya nanti Dajjal itu muncul pasca murka. Ya. Dia marah semarah-marahan sehingga membesar badannya. Lalu muncullah Dajjal tersebut. Ya. Jadi itu awal cerita munculnya Dajjal. Dia awalnya mungkin saja kecil, tetapi ketika dia dibuat murka, marah semarah-marahnya, akhirnya badannya membesar sehingga memiliki kemampuan-kemampuan yang tadi. Jadi termasuk yang mencurigai bahwa Ibnu Sa'id ini adalah calon Dajjal siapa? Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya. Kita baca riwayat yang terakhir di bawah bab ini, kita menyegerakan untuk menyelesaikan pembicaraan tentang Ibnu Sa'id. Ya, semakin lama semakin seru atau apa? Terakhir ya, 7311. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع قال كان نافع يقول ابن صياد قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لقيته مرتين قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو قال لا والله قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعم اليوم عندك فكذلك فكذلك كتاب دي سيني فلذلك يا فكذلك هو زعم اليوم قال فتحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى قال لا أدري قال قلت لا تدري وهي في رأسك قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال فنخرك أشد نخير حمار سمعت قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين رضي الله عنها فحدثها فقالت ما تريد إليه ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه. Hadis yang sekarang itu detailnya cerita yang tadi, yang di hadis sebelumnya. Detail ceritanya adalah yang sekarang ini. Nafi' muridnya Abdullah bin Umar bercerita menyebut-nyebut Dajjal, menyebut-nyebut Ibnu Sayyad. Ya, Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad. Akhirnya Ibnu Umar menimpali. Ya, dengan mengatakan laqituhu marratain. Saya pernah dua kali berjumpa dengan Ibnu Sa'id ini, kata Ibnu Umar kepada Nafi' muridnya. Qal falaqituhu, ini yang pertama. Falaqituhu, saya pertama kali berjumpa dan saya bertanya kepada mereka-mereka yang bersamanya. Faqultu li ba'dihim, kepada mereka-mereka pengikutnya. Ya. Hal tahaddatsuna annahu hu, maukah kalian ceritakan bahwa sebenarnya Ibnu Sa'id itu adalah Dajjal, kata Ibnu Umar kepada mereka, orang-orang yang di sekitar Ibnu Sa'id. Qal la wallah, ya, maksud Ibnu Umar ini adalah menanyakan kepada mereka, nampakkah oleh kalian bahwa Ibnu Sa'id ini adalah Dajjal yang akan, nampak bukti-bukti tidak oleh kalian bahwa Ibnu Sa'id ini adalah calon Dajjal? Mereka mengatakan la wallah, tidak demi Allah. Qal, kata Ibnu Umar, qultu kadzabtani wallah, yang kepada yang menjawab tadi, engkau telah berdusta kepadaku demi Allah. Laqad akhbarani ba'dukum, sebagian dari kalian telah mengabarkan kepadaku annahu lan yamuta hatta yakuna aktsarakum malan wa walada, ya, bahwa dia tidak akan meninggal sampai dia menjadi orang yang paling banyak harta dan anak. Fakadzalika huwa, dan begitulah dajjal itu nanti menjadi orang yang paling banyak anak dan harta sebelum muncul. Ya. Kemudian fakadzalika huwa za'amul yauma, begitulah dia sebagaimana yang mereka anggap sekarang ini, bahwa tidaklah Ibnu Sayyad itu meninggal sampai dia menjadi orang yang paling banyak harta dan anak, dan begitulah dia sebagaimana yang mereka anggap sekarang ini. Ya, berarti dia ketika itu sudah punya banyak harta dan anak. Qala fatahaddatsna. Ya, kemudian kami pun membuka cerita-cerita atau membicarakan hal-hal yang lain. Thumma faraqtuhu. Kemudian saya pun berpisah. Ini pertemuan pertama Ibnu Umar dengan Ibnu Sayyad. Qala falaqituhu laqiyatan ukhra. Ini pertemuan kedua. Wa qad nafarat ainuhu. Untuk kedua kalinya saya berjumpa dan ketika itu matanya sudah mulai sakit atau sudah mulai sudah mulai buta atau sudah mulai nampak tanda-tanda dia berubah matanya. Ya. Qala qultu mata fa'alat ainuka ma ara. Saya tanyakan kepada Ibnu Sa'id, ini matamu semenjak kapan nih seperti ini? Ya. Qala la adri, kata Ibnu Sa'id, enggak tahu saya. Berarti dia tidak menyadari perubahan itu. Ya. Qultu, kata saya, kata Ibnu Umar, la tadri wa hiya fi ra'sik. Kamu enggak tahu perubahan itu padahal matamu di kepalamu. Ya. Iya, jelas sedikit saja masuk sesuatu di sebelah kiri kita tahu enggak, matanya sudah mulai juling, sudah mulai rusak satu. Dan dia tidak tahu. Dia tidak tahu sama sekali. Makanya Ibnu Umar menanyakan, "Kenapa engkau tidak tahu padahal matamu di kepalamu sendiri?" Ya. Perubahan yang besar itu kamu enggak tahu sama sekali? Sementara masuk debu saja di kelopak mata kita saat sebelah kita tahu karena kita yang merasakan. Ini dia tidak tahu sama sekali. Kata Ibnu Sa'id menjawab, qala insyaallah khalaq insyaallah khalaqaha fi asaq hadhi. Ya. Katanya beralasan Allah bila mana mau maka Allah akan berikan mata kepada tongkatmu ini. Ya. Jadi alasannya itu Allah buat mata saya dengan seperti ini itu kan kehendak Allah. Kenapa mesti kamu yang sibuk? Allah kalau dia berkehendak mata diberikannya kepada tongkatmu ini mata. Ya. Khalaqaha fi asaka hadhihi. Qal, ini kan murka dia, itu marah. Ya. Ini detail cerita yang pertama. Ya. Qala fa nakhara ka ashaddi nakhirin himar. Kemudian dia mendengus seperti keras-kerasnya dengusan keledai yang marah. Ya. Ya, yang marah. Sami'tu, ya. Ka ashaddi nakhir himarin sami'tu. Ya, dengusan keledai yang paling keras yang pernah saya dengar itu yang paling keras. Dengusan manusia ini. Qala faza'ama ba'du ashabi anni darabtuhu bi'asa. Kanat ma'i. Sebagian kawan-kawan yang melihat mereka mengakui bahwa saya memukulnya dengan tongkat saya. Ya. Anni darabtuhu bi'asan kanat ma'i hatta takassarat, sampai-sampai tongkat saya itu patah-patah. Ya. Wa amma ana wallahi ma sya'artu. Adapun saya demi Allah tidak merasa bahwa saya memukulnya. Tapi yang menyaksikan melihat bahwa saya memukulnya. Ya. Itulah kasusnya cerita perjumpaan dua kali Ibnu Umar dengan Ibnu Sa'id. Ibnu Umar melihat tanda-tanda perubahan. Yang pertama membesarnya badannya. Yang kedua matanya sudah mulai satunya semakin lama semakin hilang. Tinggal satu. Perkembangan itu yang membuatnya. Nabi tidak sudah meninggal dunia ini ya. Ya. Membuat mereka meyakini bahwa Ibnu Sa'id itu adalah calon dajjal. Ya. Qala waja'a hatta dakhala ala ummul mu'minin Hafsah. Kata Nafi', maka dia datang untuk menjumpai ibunda orang-orang beriman yaitu Hafsah seperti riwayat yang sebelumnya. Fa haddatsaha, lalu dia menceritakan peristiwa tadi. Fa qalat ma turidu ilaihi. Apa yang kamu mau darinya? Jadi tidak perlulah kamu cari-cari tanda-tanda yang lain. Tidak perlu. Kata Hafsah, alam ta'alam, bukankah tidakkah engkau tahu, annahu qad qal, bahwa Nabi SAW telah bersabda, inna awwala ma yab'atsuhu 'alan nas, sesungguhnya yang pertama membuat atau yang pertama-tama Allah memunculkan dia kepada manusia, sebab dia muncul kepada manusia adalah ghadabun yaghdabuhu, murka yang menimpanya. Jadi awal munculnya karena dia marah, dan jadi akhirnya muncul Dajjal. Ya. Ini yang diceritakan oleh Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Hafsah bintu Umar. Itulah akhir cerita riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Ibnu Sa'id. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya juga, kita kalau kita sekarang membaca Ibnu Sa'id saja, mungkin kita sama ya, sama-sama mengarah bahwa dia adalah calon Dajjal. Tapi kita tidak melihat apa cerita-cerita yang lainnya. Ya, itu tentang al-jassasah yang di sini tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan, nanti akan ada ciri-ciri Dajjal pada bab yang ke-20 tentang Dajjal, sifat-sifatnya dan apa yang ada bersamanya. Nanti akan kita secara lebih luas lagi menjelaskan tentang siapa sebenarnya Dajjal, bagaimana sifat-sifat dan kriterianya. Sementara Ibnu Sa'id tetap masih mengambang, walaupun kita curiga juga sebagaimana curiganya sebagian sahabat. Ya, curiga juga apakah dia, terlepas dia calon Dajjal atau tidak, ya dia sudah berlalu masanya, kejadiannya sudah terjadi, dan sekarang kita tidak tahu apakah dia sudah mati, karena Nabi tidak memberitahukan, para sahabat juga tidak menjelaskan. Ibnu Umar saja berjumpa dengannya hanya dua kali. Ya. Mereka tidak terlalu peduli, karena berita-berita yang tersebar sehingga mereka penasaran. Nabi juga penasaran, akhirnya menjumpai dia. Dan ada indikasi-indikasi bahwa dia memang agak menyerupai ciri-cirinya dengan ciri-ciri Dajjal. Itu saja. Tetapi apakah benar-benar dia? Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Dan insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang tentang ke bab yang ke-20. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.